Wahai abang ku bertanya, apa betul cinta buta? Kalau memang cinta buta, apakah ada matanya? Cinta itu tak bermata, yang buta itu orangnya. Karena bila jatuh cinta, tak mengenal tua muda. Cinta dikatakan buta, karena yang mencinta lupa segalanya. Si miskin bersama si kaya, mereka berpadu dikarenakan cinta. Bila sudah jatuh cinta, semuanya jadi indah. Tua muda sama saja, memang cinta itu buta. Sama si kaya, mereka berpadu dikarenakan cinta. Bila sudah jatuh cinta,